Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 11 Maret 2012 yang bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1433 Hijriah, tentang musik dan nyanyian. An Anas bin Malikin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi ba'dil madinati faiza huwa bi jawarin yadribna bidufihinna wa yataghannaina wa yaqulna nahnu jawarin min banin najjari ya habbadha muhammadun min jarin faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam allahu ya'lamu anni la uhibbukunna. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati bagian dari kota Madinah. Tiba-tiba beliau melewati para wanita yang memukul rebana dan bernyanyi. Mereka mengucapkan, "Kami tetangga dari Bani Najjar. Alangkah baiknya Muhammad sebagai tetanggaku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah mengetahui bahwa aku mencintai kalian." Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 612 nomor 1899. An Aisyah ta annaha zaffatim ra'atan ila rajulin minal ansari faqala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyatu maka na ma'akum lahwun fa innal ansara yu'jibuhumul lahwu. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah bahwasanya ia mengantar atau mengiring pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki dari kaum Ansor. Lalu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Aisyah, apakah tidak ada hiburan pada kalian? Karena sesungguhnya orang-orang Ansor itu suka hiburan." Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 140. An Ibn Abbas qala ankahat Aisyatu zata qarabatin laha minal ansori faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ahdaitumul fatata qalu na'am qala arsaltum ma'aha min man yughanni qalat la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ansara qaumun fihim ghazalun falau ba'astum ma'aha man yaqulu atainakum atainakum fahayyana wa hayyakum. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas ia berkata, dahulu Aisyah pernah menikahkan kerabatnya dari kaum Ansar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan bersabda, "Apakah kalian mengantarkan wanita atau pengantin perempuan?" Mereka menjawab, "Iya." Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kalian mengantarkannya disertai dengan orang yang akan menyanyi?" Aisyah menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kaum Ansor itu adalah kaum yang suka hiburan. Alangkah baiknya kalau kalian mengantar dengan disertai orang yang menyanyikan. Kami datang kepada kalian. Kami datang kepada kalian, penghormatan kepada kalian dan penghormatan kepada kalian." Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 612 nomor 1898. An Abil Husaini ismuhu Khalidun Al-Madaniyyu qala kunna bil madinati yauma asura wal jawari yadribna bidufi wa yataghannaina fadakhalna 'ala Rubayyi binti Mu'awwidzin fadzakarna dzalika laha faqalat dakhala 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safihata 'ursi wa indi jariyatani wa yataghannayani wa tantubani aba illadzina qutilu yauma badrin wa taqulani fi ma taqulani wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin faqala amma hadza fala taquluhu ma ya'lamu ma fi ghadin illallah rawahu ibnu majah. Dari Abul Husain, nama aslinya Khalid Al-Madani, ia berkata, dahulu ketika kami di Madinah pada hari Asyura, pada waktu itu ada wanita-wanita sedang memukul rebana dan bernyanyi. Lalu kami masuk pada Rubayyi binti Mu'awwid, lalu kami ceritakan kepadanya yang demikian itu. Maka dia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada saya pada pagi hari pernikahan saya. Sedangkan di dekat saya ada dua wanita yang bernyanyi, yang dalam liriknya atau isinya menyebutkan tentang kebaikan orang-orang tuaku yang gugur di perang Badar. Dan di antara yang mereka nyanyikan adalah, dan di antara kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, adapun kata-kata yang ini jangan kalian ucapkan, karena tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi besok pagi kecuali Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 611 nomor 1897. An Khalid bin Zakwana qala qalat Rubayyi'u bintu Mu'awwidz bin Afra'a ja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadakhala khina buniya 'alayya fajalasa 'ala firasi kama jalisika minni faja'alat juwairiyatun lana yadribna bidufi wa yantubna man kutila min abai yauma badrin iz qalat ihdahunna wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin faqala da'i hadhihi wa quli billadhi kunti taqulina rawahul bukhari. Dari Khalid bin Zakwan, ia berkata, Rubayyi binti Mu'awwid bin Afra berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lalu masuk ketika diselenggarakan pernikahanku. Lalu beliau duduk di atas tikarku seperti dudukmu di dekatku. Lalu anak-anak perempuan kami mulai menabuh rebana dan bernyanyi dengan menyanjung kepahlawanan orang-orang tuaku yang gugur pada perang Badar. Ada salah satu di antara mereka yang bernyanyi yang syairnya, di kalangan kita ada nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi. Lalu beliau bersabda, tinggalkanlah ini dan ucapkanlah atau nyanyikanlah apa yang tadi kamu nyanyikan. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 137. An Aisyah taqalat dakhala alayya Abu Bakrin wa indi jariyatani min jawaril ansari tughanniyani bima taqawalat bihil ansaru fi yaumi bu'asin qalat walaisata bimughanniyataini faqala Abu Bakrin abi mazmur syaitani fi baitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika fi yaumi idil fitri faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakrin inna likulli qaumin aidan wa hadza aiduna rawahu Ibnu Majah. Dari Aisyah, ia berkata, Abu Bakar pernah datang kepada saya, sedangkan waktu itu ada dua orang wanita di antara wanita-wanita Ansor yang bernyanyi dengan syair-syair yang diucapkan orang-orang Ansor pada hari Perang Bu'as. Aisyah mengatakan bahwa kedua wanita tersebut pekerjaannya bukan sebagai penyanyi. Lalu Abu Bakar berkata, apakah dengan seruling setan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan kejadian itu pada hari raya Idul Fitri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Abu Bakar, sesungguhnya masing-masing kaum mempunyai hari raya, dan pada hari ini adalah hari raya kita." Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 612 nomor 1898. An Aisyata anna Abu Bakrin dakhala 'alaiha wa indaha jariyatani fi ayyami minan tutaffifani wa tadribani wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutaghashshin bi saubihi fantaharahuma Abu Bakrin fakasafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an wajhihi wa qala dahuma ya Abu Bakrin fa innaha ayyamu idin wa tilkal ayyamu ayyamu minan wa qalat Aisyah ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana angzuru ilal habasati wa hum yal'abuna fil masjidi fazajarahum faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dakhum amnan bani arfidata yakni minal amni. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah bahwasanya pada hari Mina Abu Bakar datang kepadanya, sedangkan di dekatnya ada dua wanita yang bernyanyi dan bermain rebana. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi wajahnya dengan pakaiannya. Lalu Abu Bakar membentak kedua wanita yang bermain rebana tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka wajahnya dan bersabda, "Biarkan keduanya, hai Abu Bakar, karena ini adalah hari raya. Dan hari ini adalah hari-hari Mina." Aisyah berkata, "Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupiku, sedangkan aku melihat kaum Habsi, mereka bermain di masjid." Maka Umar membentak mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkanlah aman kaum Bani Arfidah," yakni dengan aman. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 11. An Muhammad ibn Hatib bin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faslu bainal halali wal harami ad-duffu was-sautu fin nikahi. Rawahu Ibnu Majah. Dari Muhammad bin Hatib ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang membedakan antara yang halal dan yang haram adalah rebana dan suara diumumkannya dalam pernikahan." Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 611 nomor 1896. An Aisyata anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "A'linu hadzan nikaha wadribu 'alaihi bil ghirbali." Rawahu Ibnu Majah. Dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rebana padanya." Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 611 nomor 1895 dhaif, karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Khalid bin Ilyas, yakni Abu Haisam Al-Adawi. An Buraidah taqala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi maghazihi falamman sarafa ja'at jariyatun sauda'u faqalat ya Rasulullah inni kuntu nazartu in darraqallahu saliman an adriba baina yadaika bidduffi wa ataghanna. Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kunti nazarti fadribi wa illa fala." Faja'alat tadribu fadakhala Abu Bakrin wa hiya tadribu. Summa dakhala Aliyun wa hiya tadribu. Summa dakhala Utsmanu wa hiya tadribu. Summa dakhala Umaru fa'alqatid duffa tahta istiha summa qa'adat 'alaihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana lakhafu minka ya Umar. Inni kuntu jalisan wa hiya tadribu." Fadakhala Abu Bakrin wahiya tadribu. Summa dakhala Aliyun wahiya tadribu. Summa dakhala Utsmanu wahiya tadribu. Falamma dakhalta anta ya Umar al-Qatib Dufa. Rawahu Tirmidzi. Dari Buraidah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi dalam salah satu peperangan. Ketika beliau kembali, ada seorang wanita berkulit hitam yang menyambut kedatangan beliau itu sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh aku telah bernazar. Jika Allah mengembalikan engkau dengan selamat, aku akan menabuh rebana sambil bernyanyi di hadapanmu." Maka jawab beliau, "Kalau benar kamu telah bernazar, maka tabuhlah. Tetapi kalau tidak bernazar, jangan kamu tabuh." Lalu wanita itu menabuhnya. Tiba-tiba Abu Bakar masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang si wanita tadi masih tetap menabuh. Lalu Ali menyusul masuk, sedang si wanita tadi masih tetap menabuh. Kemudian Utsman menyusul masuk, si wanita tadi masih tetap menabuh. Lalu datanglah Umar, maka si wanita tadi berhenti menabuh dan menyembunyikan rebananya itu di bawah pinggulnya lalu mendudukinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh setan benar-benar takut kepadamu hai Umar." Aku duduk sedang si wanita itu menabuh rebana. Kemudian Abu Bakar masuk sedang si wanita itu tetap saja menabuh rebana. Menyusul Ali masuk, si wanita itu tetap menabuh rebana. Lalu Utsman masuk, sedang si wanita itu tetap saja menabuh rebana. Tetapi begitu kamu masuk, maka wanita itu spontan menyembunyikan rebananya. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 5 halaman 285, nomor 3773, dan ia mensahihkannya. Keterangan. A. Musik atau ma'azif adalah semua alat yang menimbulkan bunyi-bunyian, baik dengan cara dipukul, digesek, dipetik, ditiup, ditekan, dan lain sebagainya. Dari hadis-hadis di atas bisa kita pahami bahwa bermain musik, melihat maupun mendengarkan musik adalah sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun tidak melarangnya. Dan bisa pula kita pahami bahwa bermain musik dan bernyanyi, melihat maupun mendengarkannya, hukumnya adalah mubah atau boleh. B. Ada sebagian kaum muslimin yang berpendapat bahwa bermain musik itu hukumnya haram berdasar hadis-hadis sebagai berikut. An Abdurrahman ibni Ghunmil Ash'ariyyi qala haddatsani Abu Amirin au Abu Malikil Ash'ariyyu wallahi ma kadzabani sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yakunanna min ummati aqwamun yastakhilluna al-khirra wal harira wal khamra wal ma'azifa walayang zilanna aqwamun ila janbi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim lihajatin fayakulu irji' ilayna godan fayubayyituhumullahu wayadza'ul alama wayamsahu akharina kirodatan wahana zira ila yaumil qiyamah. Rawahul Bukhari. Dari Abdurrahman bin Ghanmin al-Ash'ari, ia berkata, Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ari menceritakan kepadaku, demi Allah, dia tidak berbohong kepadaku, bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan ada di kalangan umatku kaum-kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan musik, dan beberapa kaum akan mendatangi tempat yang terletak di dekat gunung tinggi. Mereka datang dengan berjalan kaki untuk suatu keperluan. Lantas mereka yang didatangi berkata, kembalilah kepada kami besok pagi. Pada malam harinya Allah menimpakan gunung tersebut kepada mereka, dan Allah merubah yang lainnya menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 243. An Abi Malik al-Asy'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bi ghairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniyati yakhsifullahu bihimul ardo wa yaj'alu minhumul kiradata wal khanazira. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Malik Al-As'ari ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ada segolongan dari umatku yang minum khamr yang mereka menamakannya bukan nama aslinya. Kepala mereka disibukkan dengan musik dan bidu wanita. Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam tanah dan merubah mereka menjadi kera dan babi. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1333 nomor 4020. An Ibni Abbasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha harrama alaiya au khurrimal khamru wal maisiru wal kubatu. Qala wa kullu muskirin haramun. Qala Sufyanu fasa'altu alibna bazimata anil kubati. Qala at-tablu. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kepadaku atau diharamkan kepadaku khamr, judi dan kubah. Dan beliau bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram. Sufyan berkata, lalu aku bertanya kepada Ali bin Bazimah tentang arti kubah. Ia menjawab, kubah itu adalah tambur. Hadis riwayat Abu Dawud juz 3 halaman 331 nomor 3696. An Ibni Abbasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama alaikumul khamra wal maisira wal kubata wa qala wa kullu muskirin haramun. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian khamr, judi dan kubah, yakni tambur. Dan beliau bersabda, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Ahmad juz 1 halaman 350. An Imran bin Husainin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, fi hadhihi al-ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Fa qala rajulun minal muslimina, ya Rasulullah, wa mata dzalik? Qala, idza zuharatil qiyanu wal ma'azifu wa syuribatil khumuru. Rawahu Tirmidzi. Dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada umat ini akan ada siksaan berupa ditenggelamkan ke bumi, diganti rupa dan dilempar batu dari langit. Lalu ada seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin bertanya, ya Rasulullah, kapan peristiwa itu terjadi? Beliau menjawab, apabila telah merajalela penyanyi-penyanyi dan musik, dan khamr diminum di mana-mana. Hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 336 nomor 2309 dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abbad bin Ya'qub Al-Kufi dan Abdullah bin Abdul Quddus, keduanya dhaif. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tuqidal fai'u dualan wal amanatu magnaman wa zakatu magroman wa tutu'un lima li ghairi dini ato'ar rajulu imra'atahu wa aqqa ummahu wa adna shodiqahu wa aqsa abahu wa zaharatil aswatu fil masajidi wa sadal qabilata safasiquhum wa kana za'imul qaumi arzalahum wa ukrimar rajulu makhafata sarrihi wa zaharatil qainatu wal ma'azifu wa suribatil khumuru wa la'ana akhiru hadhihi al ummati awwalaha falyartaqibu 'inda dzalika rihan hamra'a wa zalzalatan wa khasfan wa maskhan wa qadfan wa ayatin tataba'u kanizami balin quti'a silkuhu fatataba'a rawahu Tirmizi. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila harta fa'i atau rampasan perang sudah dijadikan barang rebutan, amanat atau kepemimpinan dijadikan sebagai barang ghanimah atau rampasan, zakat dihutang atau tidak dibayar, dipelajari hal-hal yang bukan agama, suami tunduk kepada istrinya, ibunya didurhakai, orang lebih dekat kepada kawannya, sementara ayahnya sendiri dijauhi, suara-suara gaduh di masjid-masjid, yang menjadi kepala kabilah atau kampung adalah orang yang fasik, yang menjadi pemimpin bagi suatu kaum adalah orang yang sangat rendah akhlaknya, seseorang disanjung-sanjung karena takut kejahatannya, merajalelanya penyanyi-penyanyi dan musik, khamar diminum di mana-mana, generasi yang di belakang mengutuk generasi pendahulunya, maka di saat yang demikian itu hendaklah mereka waspada datangnya angin merah, gempa bumi, tenggelam ke dalam tanah, perubahan menjadi kera dan babi, dan pelemparan batu dari langit, serta beberapa tanda kekuasaan Allah yang akan terjadi berturut-turut seperti untaian benda yang talinya putus, maka akan berjatuhan benda tersebut berturut-turut. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 335, nomor 2308, dhaif, karena di dalam sanadnya ada perawi bernama Rumaih Al-Juzami, ia majhul. An Abi Umamata an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, la tabi'ul qainati wala tastaruhunna wala tu'allimuhunna wala khaira fi tijaratin fihinna samanuhunna haramun wa fi misli hadza unzilat hadzihil ayatu wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillah ila akhiril ayah, rawahu Tirmidzi. Dari Abu Mamah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian menjual penyanyi-penyanyi wanita, jangan kalian membeli mereka, dan jangan pula kalian ajari mereka itu, karena sama sekali tidak ada kebaikannya memperdagangkan mereka itu, dan hasilnya pun haram. Dan seperti itu diturunkan ayat yang artinya, di antara manusia ada yang membeli perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah. Quran Surat Luqman ayat 6 sampai akhir ayat. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 5 halaman 25, nomor 3247, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ali bin Yazid bin Abi Hilal. An Mujahidin qala, kuntu ma'abni Umar fa sami'a sawta tablin fa adkhala isba'aihi fi udhunaihi summa tanahha hatta fa'ala dzalika salasa marratin summa qala hakadza fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ibnu Majah. Dari Mujahid ia berkata, dahulu ketika saya bersama Ibnu Umar, tiba-tiba mendengar suara tambur, lalu Ibnu Umar memasukkan kedua jarinya ke kedua telinganya, kemudian ia mundur sehingga berbuat demikian 3 kali. Kemudian ia berkata, demikianlah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 611 nomor 1901 dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Lais bin Abi Sulaim. Keterangan. Dari hadis-hadis yang mereka pakai dasar haramnya bermain musik tersebut, kalau kita pahami bahwa bermain musik itu haram, tentu berlawanan dengan hadis-hadis yang di depan yang membolehkan bermain musik. Oleh sebab itu, kami memahami maksud hadis tersebut bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan akan terjadi zaman kerusakan umat, di mana orang-orang sudah tidak mempedulikan lagi halal haram dan merajalelanya pergaulan bebas dan perzinaan yang biasanya dibarengi dengan minuman keras, penyanyi atau penari dan musik. Wallahu a'lam. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya, semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.